Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulus Sunnah karya Imam Al-Humaydi rahmatullahi alaih, yaitu pada pernyataan beliau, Wal-Quran kalamullah, dan Quran itu adalah perkataan Allah. Sami'tu Sufyan ibn Uyainah yaqulul Qur'anu kalamullah wa man qala makhluq fa huwa mubtadi'. Lam nasma' ahadan yaqulu hadha. Aku mendengar Imam Sufyan bin Uyainah berkata, Quran adalah perkataan Allah. Adapun yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia adalah seorang mubtadi'. Dan aku, kata Sufyan, tidak pernah mendengar seperti itu dari para imam dan ulama salaf yang sebelum beliau. Wa sami'tu Sufyan yaqul, kata Humaydi, aku juga mendengar Sufyan berkata, al-iman qaulun wa amal wa yazidu wa yanqus. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, dia bertambah dan berkurang. Faqala lahu akhuhu Ibrahim ibn Uyainah, maka saudara beliau, yaitu Ibrahim bin Uyainah, saudara Imam Sufyan, ya Aba Muhammad, la taqul yanqus. Maunya mengingatkan saudaranya. Kata Ibrahim, wahai Abu Muhammad, jangan kamu katakan berkurang. Ini seperti dia ingkari, kif iman bisa berkurang. Jangan kamu katakan iman itu berkurang. Bisa berkurang. Faghadhiba wa qala uskut ya sabi bala hatta la yabqa minhu syai. Mendengar itu marah Sufyan bin Uyainah dan mengatakan, diam kamu wahai anak kecil. Nah, Ibrahim bukan anak kecil, tetapi karena marah Sufyan atas pernyataannya yang menyalahi sunnah dari kecemburuan dan ghirah, Sufyan katakan kepada saudaranya, ya sobi, wahai anak kecil. Justru iman itu bisa berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, sampai tidak tersisa sedikit pun pada orangnya. Pada poin ini, Imam Humaydi menukilkan permasalahan yang menjadi kesepakatan ijma' para sahabat Rasulullah. Kemudian setelah mereka para tabi'in dan a'immah, para imam dan ulama sunnah, semua ijma' bahwa Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Sampai kemudian fitnah terjadi di zaman Ma'mun, khalifah Abbasiyah, yang terpengaruh dengan ajaran atau pemahaman Syiah. Dan celakanya, orang dekat Ma'mun dan yang banyak memberi masukan padanya yang dia dengar adalah Bishr ibnu Ghiyaf al-Marisi. Bishr al-Marisi, tokoh Mu'tazilah Jahmiyah yang ma'ruf. Ini orang dekatnya Ma'mun. Maka menjadi ideologi yang dipaksakan kepada umat bahwa Quran makhluk. Tentunya tokoh utama dalam fitnah ini Bishr al-Marisi. Yang ini menjadi ibrah, pelajaran bagi umat, bahwa Ar-Rafidah Syiah aslu kulli baliyah, menjadi induk dari segala bala, segala malapetaka kesesatan dan fitnah di umat ini. Induknya adalah Syiah. Oleh karena itu pula, pengagungan kepada kuburan hingga di ibadai selain Allah, diminta-mintai, dibangun masjid di kuburan itu, ini juga fitnah dari kaum Syiah. Balaknya dianggap orang soleh, kemudian kuburnya dimuliakan sedemikian rupa dan sampai dibangun masjid padanya. Artinya sebelum mereka itu enggak ma'ruf di umat, bukan sesuatu yang dikenal dari para ulama dan imamnya, dari ahlu sunnah wal jamaah. Maka kembali kepada masalah a'immatus salaf, dari sahabat dan tabi'in, semua sepakat meyakini dan mengatakan bahwa Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Dan itu berdasarkan banyak ayat hadis, antara lain firman Allah dalam At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dhalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Jika salah seorang dari musyrikin meminta perlindungan kepadamu, meminta keamanan, jaminan, maka lindungi, amankan. Agar dia mendengar kalam Allah, perkataan Allah, yaitu Quran. Agar dia dekat dengan kalian, kaum mukminin, dan mendengar ayat-ayat Allah itu dibaca. Oleh karena itu pula para ulama dan imam Ahlus Sunnah mengatakan Quran adalah kalamullah. Bagaimanapun itu di bentuknya, bagaimanapun, terkadang itu adalah bacaan melalui lisan mereka yang dibaca. Yang dibaca orang. Kamu baca Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim dan seterusnya. Maka kamu membaca kalamullah. Membaca Quran. Atau itu sesuatu yang dihafal di dalam dada mereka. Kamu hafal Fatihah, kamu hafal Al-Baqarah, ini itu sekian juz. Yang kamu hafal adalah kalamullah, perkataan Allah, Quran. Atau itu yang tertulis di mushaf. Di mushaf itu, buku itu namanya mushaf. Itu adalah kalamullah, perkataan Allah, Quran. Sebagaimana para ulama salaf juga tegaskan bahwa yang mengatakan Quran makhluk adalah kafir. Artinya orang yang mengerti, dia berilmu, tahu bahwa Quran ini kalamullah dan tetap mengatakan di itu makhluk, sementara dia mengerti dan tahu ilmunya, maka kufur waliyadzubillah. Tinggal mungkin kalau ada yang bertanya, itu kan mungkin madhab atau pendapat kelompok yang mungkin sudah sirna, sudah enggak ada di zaman belakangan seperti sekarang ini. Nah, maka apa gunanya dibahas, dikaji, disebutkan begini madhab salaf. Dan itu syubhat yang diangkat oleh kaum hizbiyyin. Ngapain kalian pelajari akidah ini, akidah itu? Itu zaman kelompok-kelompok sudah enggak ada sekarang. Jahmiyah, Mu'tazilah, ini itu. Itu zaman dulu. Sekarang umat ini menghadapi masalah lain. Problemnya beda dengan problem orang dahulu. Dan itu qaulun batil. Kataan batil, enggak benar, dan menunjukkan kebodohan orangnya. Seperti disebutkan likulli qaum waris. Setiap kaum punya, ada saja ahli warisnya. Ada saja. Tidaklah ada suatu dakwah, tidak suatu ajaran, pendapat yang nyeleneh, yang kufur, yang ngawur. Pasti ada ahli warisnya, penerusnya ada, yang kembali mau menghidupkan dan dia serukan itu, dia ajarkan di umat. Adapun terkait pendapat Jahmiyah bahwa Quran makhluk, yang belakangan ma'ruf yang mengusung pendapat ini adalah Sayyid Qutb. Dalam kitab-kitabnya, terutama tafsirnya Fi Dilalil Quran. Makanya dalam di kitab dia tafsir surat Toha, Sayyid Qutb katakan Al-Quran zahiratun kauniyah kadhahiratis sama'i wal ard fanazalat minas sama. Quran itu zahirah kauniyah, sesuatu yang tampak kauniyah di alam ini. Seperti tampaknya atau terciptanya langit, bumi, tampak di alam ini kan sesuatu yang makhluk. Sebagaimana bumi diciptakan makhluk, langit makhluk diciptakan, begitu pula Quran diciptakan turun dari langit. Demikian Sayyid Qutb katakan. Kembali kepada pernyataan Imam Humaydi menukilkan Sufyan Ibn Uyainah, syekh beliau, ketika mengatakan iman bisa bertambah, bisa berkurang, dan tadi kemarahan beliau kepada Ibrahim Ibn Uyainah, saudaranya, karena menafikan atau menolak kalau iman itu bisa berkurang. Kata Sufyan, berkurang. Berkurang, berkurang, hingga bahkan tidak tersisa sedikit pun pada orangnya. Artinya dari pernyataan Sufyan Ibnu Uyainah al-Imam rahimahullah, bahwa iman jika berkurang terus berkurang hingga tidak tersisa sama sekali pada orangnya, berarti ya kafir orangnya. karena enggak ada iman pada dirinya. Dan ini sesuatu yang tidak dikatakan oleh para a'immah, para ulama salaf. Bukan demikian pendapat imam dan ulama salaf bahwa sampai enggak ada sama sekali, ya bukan mukmin lagi kalau tidak tersisa sama sekali. Enggak ada imannya terus apa? Ya kafir. Nah, artinya jika tidak tersisa iman sama sekali, yang enggak akan dia masuk jannah, enggak akan masuk surga. Karenanya Rasulullah katakan, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Enggak akan kalian masuk jannah sampai kalian beriman. Syarat harus ada tetap iman itu pada orangnya. Kalaupun dia pelaku maksiat, iman tetap ada dalam dirinya. Kalaupun dia Allah kehendaki untuk diadab dalam neraka, karena ada masih imannya dalam dirinya, pasti dikeluarkan dengan syafaat atau yang lain, kemudian pada akhirnya dimasukkan ke dalam jannah. Masih ada imannya. Oleh karena itu kemudian pernyataan Imam Sufyan Ibnu Uyainah perlu diarahkan agar tidak disalahfahami. Para ulama mengarahkan begini. Yang pertama, mungkin Sufyan bin Uyainah menghendaki dengan ini sebagai bentuk tahdzir dari beliau. Kerasnya tahdziran beliau dari kemaksiatan, kerasnya peringatan beliau dari berbagai dosa, yang itu mengurangi iman, agar orangnya sadar, tahu itu bahaya. Maka beliau katakan sampai tidak tersisa sama sekali dalam dirinya. Atau yang kedua, tahdzir beliau dari sesuatu yang mengakibatkan orang bisa murtad. Tahdziran beliau dari sesuatu yang bisa mengakibatkan orang itu murtad. Karena kalau sudah murtad, na'udzubillah, hilang iman seseorang. Maka salah satu dari itu yang dimaukan oleh Ibnu Uyainah, imma beliau sedang mentahdir dari kemaksiatan, karena itu sangat mempengaruhi iman, mengurangi, atau tahdir beliau dari segala ucapan atau perbuatan, keyakinan yang bisa membuat orang itu murtad sehingga tidak tersisa imannya. Kenapa perlu diarahkan demikian bahwa yang dimaksud Sufyan begini? Karena Sufyan termasuk ulama sunnah. Sufyan bin Uyainah. Maka husnudzon para ulama masyaikh kepada beliau demikian, agar tidak berbenturan apa yang beliau jelaskan dengan apa yang dijelaskan oleh para imam-imam sunnah yang lainnya. Dan Sufyan ibn Uyainah imam besar rahmatullahi alaih. Nah, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, beliau sebutkan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk wala yad'uf ayyakul ghairu makhluk. Quran itu perkataan Allah, dan jangan lemah untuk mengatakan dia bukan makhluk. Artinya jangan lemah, jangan minder, jangan kecil hati. Katakan dengan tegas, berani, oh Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Pastikan, karena itu akidah salaf, akidah sahabat dan tabi'in. Dan sunnah pun banyak selain ayat-ayat Quran yang menjelaskan kalau itu bukan makhluk. Seperti doa yang Rasul ajarkan jika orang tiba di suatu tempat, a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung diri kepada Allah, kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari segala kejelekan yang Allah ciptakan. Kalimatullahit tammat ditafsirkan dengan Quran, dan Rasul berlindung diri kepadanya. Sementara berlindung diri kepada makhluk syirik, haram, karena itu ibadah, dan tidak mungkin Rasul lakukan kemusyrikan. Tidak mungkin Rasul berlindung diri kepada makhluk, beliau yang mengajarkan tauhid kepada umatnya. Nah, maka ini Quran kalamullah ghair makhluk. Kalamullah ghairu makhluk juga mengingatkan kita bahwa para ulama sunnah selalu mengaitkan akidah dengan nusus dari Quran dan sunnah. Karena itu sumbernya. Dan juga dengan al-aqlus sahih, dengan logika yang benar, setelah nusus tentunya. Setelah nusus, setelah ayat dan hadis. Makanya disebutkan dari Imam Ahmad atau Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah, ketika beliau sampaikan kepada khalifah, ahsanallahu azaak. Kalimat ahsanallahu azaak itu diucapkan ketika orang terkena musibah kematian. Nah, ini layaknya kalau di kalangan orang awam, mungkin muslimin, kalau ada saudaranya atau temannya keluarganya meninggal. A'zamallah ajrak atau ahsanallah azaak. Khalifah bertanya, memang ada siapa yang mati? Kok kamu bertakziah seperti itu? Beliau katakan, Quran. Marah khalifah. Bagaimana kamu katakan Quran mati? Bukankah, dijawab, bukankah kalian yakini, kalian katakan Quran itu makhluk? Kalau itu makhluk, setiap makhluk pasti mati. Kalau itu makhluk, pasti fana. Enggak ada makhluk yang enggak fana. Kullu man 'alaiha fan. Seperti Allah katakan, setiap yang ada di muka bumi ini dari makhluk fana. Marah, dan beliau bahkan perintahkan untuk kemudian dicambuk. Nah, ini secara fitrah dan logika yang benar pun mereka gak bisa jawab. Terbentur sekarang, mau bilang apa? Diyakini makhluk, makhluk pasti mati. Pasti fana. Bagaimana perkataan Allah dikatakan demikian? Tapi itu keyakinan mereka yang menganggap dan meyakini Quran makhluk. Artinya kebatilan pasti akan membentur dan menyalai banyak sisi. Jelas dia melanggar Quran, melanggar sunnah, ijma' salaf. Bahkan logika yang benar pun akan dia langgar. Akan dia tabrak, terjatuh dalam banyak mukhalafat. Kemudian kata Imam Al-Humaydi, atau sebelum itu, beliau sengaja menukilkan dari Sufyan bin Uyainah karena Sufyan imam min a'immatis sunnah. Artinya perlu agar umat ini tahu dan semakin yakin bahwa ini memang akidahnya para a'immah. Ini akidahnya para ulama. Beliau nukilkan, ini Sufyan, aku dengar berkata begini. Sehingga umat ini mantap dan yakin untuk berpegang teguh, mempertahankan dan meyakini bahwa Quran memang kalamullah dan bukan makhluk. Oh, ini bukan hanya akidahnya Humaydi, tetapi juga imam-imam yang sebelumnya. Beliau nukilkan. Nah. Wal iqrar birru'ya ba'dal maut. Wa ma nataqa bihil Qur'an wal hadis. Dan juga menetapkan, ini ahlu sunnah, ru'yah ba'dal maut, setelah kematian. Yang tersebutkan di dalam Quran dan hadis. Seperti wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Qatalahumullah. Tangan mereka yang terbelenggu dan dilaknat mereka karena ucapan mereka. Bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Justru kedua tangan Allah itu terbuka. Allah berikan rizki, nafkah kepada yang Allah kehendaki. Juga dalam ayat tadi di Al-Ma'idah, juga di Zumar, wassamawat matwiyatum biyamini, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanannya, tangan kanan Allah. Yang serupa dengan ini di dalam Quran ataupun hadis, la nazidu fihi wa la nufassiru, kata Humaydi, kita tidak menambah-nambah dari itu, kita pula tidak menafsirkannya. Naqif ala ma waqafa alaihi al-Quran wa sunnah. Kita berhenti menerima apa adanya sebagaimana Al-Quran dan Sunnah menyebutkan. Wa naqul ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan kita ucapkan seperti Quran mengatakan, ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy, alal arsy istawa, dalam Toha. Wa man za'ama ghaira hadza fa huwa mu'attilun jahmiyyun, yang berkeyakinan selain ini maka dia mu'attil, ahlu ta'til, yang mengingkari sifat Allah. Dan ya pula Jahmi. Pada poin ini Imam Humaydi rahimahullah masuk menjelaskan kepada kita. Beliau mulai dalam penetapan akidah Ahlussunnah dalam nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Dan beliau sebutkan itu secara global, bahwa itu hanya diterima, hanya ditetapkan dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah yang sahih. Rinciannya, para ulama sebutkan yang pertama, bahwa ahlu sunnah salaf ketika menetapkan sifat bagi Allah atau menafikan suatu sifat dari Allah, maka itu bukan dari diri mereka munculnya, bukan mereka menerawang, ya tetap kita tetapkan sifat ini bagi Allah. Ah, yang sifat ini kita nafikan dari Allah. Kayaknya yang ini harus ditetapkan, yang ini gak cocok untuk ditetapkan. Bukan begitu mereka. Tetapi penetapan itu berdasarkan dalil Quran, Sunnah. Quran menetapkan apa, itu yang mereka tetapkan, mereka terima. Sunnah bicara apa, itu mereka tetapkan. Maka mereka menetapkan apa yang ditetapkan Allah dalam Quran atau Rasul dalam Sunnah. Mereka nafikan apa yang dinafikan oleh Allah dari dirinya dalam Quran atau Rasul di dalam Sunnah. Kenapa disebut demikian? Beda dengan kelompok-kelompok sesat. Mungkin dalam beberapa bab dalam beberapa sifat sama. Mereka juga menetapkan sifat ini. Ahlussunnah juga menetapkan, berarti kan sama. Beda. Ahlussunnah menetapkan itu berdasarkan dalil. Karena nas menetapkan itu, ya mereka tetapkan. Ahlul bid'ah tidak. Kelompok sesat itu menetapkan itu karena rasio mereka. Akal. Akal yang mereka jadikan tumpuan menghendaki ini harus ditetapkan bagi Allah. Maka mereka tetapkan. Maka beda pijakannya. Beda dasarnya. Begitu pula dalam penafian, mereka nafikan berdasarkan akal pikiran mereka sendiri. Tapi beliau contohkan dalam poin, ada beberapa sifat. Yang pertama ar-ru'ya, setelah kematian, yakni yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Nas'alullah min fadlih. Hal ini karena di dunia manusia gak akan melihat Allah Rabbnya. Seperti Allah katakan tentang atau kepada nabinya Musa alaihi salam, ketika meminta untuk melihat Allah, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah, tampakkan dirimu padaku agar aku melihatmu di dunia. Kata Allah, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa datang berbicara Allah dengannya, qala rabbi arini andur ilaik, qala lan tarani. Tampakkan dirimu agar aku melihatmu. Kata Allah, lan tarani, kamu enggak akan bisa melihatku. Nah, ini di dunia ini. Walakin intur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah ke gunung itu, kata Allah. Kalau gunung itu menetap di tempatnya, ya kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka ketika Allah tampakkan dirinya ke gunung itu, hancur gunung itu. Dan Musa pun kemudian jatuh pingsan. Ayat justru dalil bagi ahlus sunnah bahwa Allah itu dilihat di yaumul qiyamah kelak. Mereka sebutkan ada tiga paling tidaknya pendalilannya. Yang pertama, bahwa yang meminta itu Musa alaihissalam. Kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah. Musa salah satu dari ulul azmi minar rusul. Rasul mulia. Rasul yang sangat mulia. Artinya apa? Beliau jauh lebih mengerti, lebih tahu bahwa jika melihat Allah itu mustahil dan tidak mungkin sama sekali, maka gak akan dan tidak mungkin beliau minta kepada Allah untuk melihat Allah. Dari awal gak akan minta melihat Allah. Kalau memang perkaranya tidak mungkin dan mustahil untuk dilihat. Beliau meminta karena beliau faham. Karena beliau tahu Allah itu bisa dilihat. Hanya saja Allah ajarkan pada beliau di dunia enggak mungkin. Satu. Nabi Musa jauh lebih mengerti daripada, enggak ada bandingannya sama sekali daripada ahlul bidah. Yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya yang maha mulia kepada gunung, batu, benda mati. Allah betul-betul tampakkan. Tajalla. Dan hancur gunung itu. Pendalilannya ulama sebutkan, kalau pada batu atau makhluk benda mati ini, gunung, Allah saja menampakkan dirinya, benar-benar Allah tampakkan dirinya, apalagi kepada hambanya yang selama hidup taat, ibadah, bertauhid kepadanya, beriman. Mereka yang sangat rindu dan pingin bertemu dengan Allah, melihatnya. Di yaumul qiyamah akan lebih memungkinkan bagi mereka untuk melihat Allah. Artinya Allah tampakkan dirinya kepada mereka sebagai balasan kenikmatan bagi mereka selama hidup. Sebagaimana mereka merahasiakan keikhlasan mereka dalam amal ibadahnya, tidak mereka tampakkan kepada siapapun, maka balasan Allah bagi mereka di yaumul qiyamah Allah rahasiakan pula. Allah sembunyikan bagi mereka selama di dunia. Baru mereka dapati di akhirat kelak, jauh dari yang mereka duga. Ini jauh lebih baik, jauh lebih nikmat dari yang mereka kira. Disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan. Makanya Allah katakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu yaf'alun. Enggak ada satu jiwa pun yang tahu ma ukhfiya lahum, balasan yang disimpan, dirahasiakan bagi mereka, balasan dari yang mereka lakukan. Dan seperti yang juga dalam hadits qudsi Allah katakan, a'datu li ibadi ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku rahasiakan, aku simpan bagi hambaku kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbayangkan seperti apa kenikmatan yang tiada tara. Nah, melihat Allah di yaumul qiyamah mukminin. Sifat yang kedua yang dinukilkan beliau tentang tangan, tangan Allah. Beliau bawakan ayat di Al-Maidah, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadah mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Pendalilan yang beliau inginkan pada perkataan Allah bal yadahu mabsutatan, dua tangan Allah terbuka. Penetapan bahwa Allah itu punya tangan. Tangan Allah tersebutkan dengan bentuk mufrad yadullah, tersebutkan dengan bentuk musanna seperti ini yadahu mabsutatan, tersebutkan dengan bentuk jamak aidina. Dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Satu, kalau itu mufrad, sekarang pengarahan ulama, yang mufrad yadullah tidak menunjukkan itu satu, hanya satu berarti tangan Allah. Enggak. Kenapa? Karena mufrad itu mudhaf yadullahi, dan mudhaf mufrad mudhaf itu menunjukkan banyak, atau paling tidaknya dikatakan lebih dari satu. Makanya Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu hendak menghitung kenikmatan Allah cuma satu, banyak. Lafadznya memang mufrad nikmah, tapi dia dimudhofkan nikmatullahi, maka tidak menunjukkan kalau itu satu saja. Yang jamak karena boleh dalam bahasa Arab, musanna itu dijamakkan. Boleh dalam bahasa Arab sa'ir. Yang dimaksud musanna dua, tapi dijamak. Seperti firman Allah yang lain, faqad saghat qulubukuma. Intatuba ilallah, kalau kalian bertobat kepada Allah, faqad saghat qulubukuma. Dua, ummahatul mukminin, qulubukuma. Dua orang punya berapa kalbu? Berapa kalbunya? Ya dua. Tetapi boleh dibentuk jamak sehingga disebut Allah qulubukuma. Wa ila makna ayat qalbakuma. Dua kalbu kalian. Yang satu kalbu, yang satu punya kalbu. maka yang tidak tidak mungkin ditakwil, dan itu yang menjadi patokan, itu yang menjadi dasar pegangan, dirujuk semuanya ke situ adalah bentuk yang musanna dua, yadahu mabsutatan, dua tangannya. Karena bentuk musanna tidak bisa ditakwil-takwil. Dalam bahasa Arab tidak bisa ditakwil. Maksudnya mufrad, maksudnya jamak, enggak bisa. Wadih. Jelas kalau itu tasniyah dua. Sehingga misalnya kalau dalam bahasa Arab ini kamu katakan ja'a at-talibani, datang dua santri. Tidak mungkin ada yang gagal faham mengatakan maksudnya 100 santri yang datang. Enggak mungkin. Atau yang satu gagal paham mengatakan anu mungkin yang dimaksud cuma satu santri. Tidak bisa. Jelas sudah kalau dikatakan datang talibani dua santri, ya betul-betul dua yang datang. Tapi kalau dikatakan misalnya tulab, talib, mungkin maknanya begini, mungkin itu isim jins. Nah, bisa. Tapi kalau sudah taliban, enggak akan bisa ditakwil-takwil. Dan batil penyelewengan makna yang dilakukan oleh ahlul bidah, bahwa tangan di situ artinya kekuasaan, karena kalau itu kekuasaan, bagaimana bentuk tasniyahnya, mutsannanya, bal yadahu, apa dikatakan bahkan dua kekuasaan Allah, dua kekuasaan Allah yang mana maksudnya? Karena tangan diartikan kekuasaan. Nah. Atau mereka yang mentahrif, menyelewengkan dan menafikan, mentaktil, menolak sifat tangan ini sebagai kemampuan atau kekuasaan Allah, akhirnya enggak ada keistimewaan bagi Nabiullah Adam alaihi salam, karena Adam punya keistimewaan, Allah ciptakan dengan tangannya. Makanya ketika Allah katakan kepada iblis, lima khalaqtu biyadai, kenapa engkau enggak mau sujud kepada makhluk ini yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah. Kalau tangan ditafsirkan kekuasaan, kemampuan, pastinya iblis akan membantah, akan mengatakan, loh, aku juga engkau ciptakan dengan kekuasaanmu, ya Allah. Iblis juga diciptakan dengan kekuasaan Allah. Iblis juga diciptakan dengan kemampuan Allah. Enggak ada yang diciptakan tanpa kekuasaan Allah. Dan itu keistimewaan. Akhirnya tidak menjadi keistimewaan bagi Adam, karena semua makhluk terciptakan dengan kekuasaan Allah. Padahal ayat menyebutkan keistimewaan bagi Nabi Adam alaihi salam. Hanya beliau yang Allah ciptakan dengan tangannya. Nah, kemudian juga apa yang beliau sebutkan tentang tangan yamin, tangan kanan Allah, wassamawat matwiyatum biyaminih, langit itu dilipat dengan tangan kanannya. Ahlu sunnah pun menetapkan bahwa tangan kanan Allah, ada bagi Allah tangan kanan yamin. Dan di dalam hadis maupun ayat tersebutkan lafaz itu. Dalam hadis Rasul katakan yaminullahi mal'a la taghidhuha nafaqah. Tangan kanan Allah itu penuh, tidak terkurangi oleh nafkah, ini rezeki yang Allah berikan pada hambanya. Ara'aita ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu la yaghidhu ma fi yamini. Tidakkah kamu melihat semenjak Allah ciptakan langit bumi berapa lama dan berapa banyak rezeki nafkah yang Allah berikan kepada hambanya, itu tidak mengurangi sedikit pun yang di tangan Allah. Dalam hadis pula Rasul katakan wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Yang dimaksud kedua tangan Allah kanan artinya kedua-duanya sempurna, kedua-duanya barokah, mulia. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang kurang pada salah satunya. Karena kalau itu pada keumuman makhluk, kalau dibilang kanan, kiri, dua tangan makhluk, tentunya yang kanan lebih kuat, yang kanan lebih sempurna dibanding yang kiri, lebih lemah. Karena mungkin jarang dipakai. Yang kanan lebih mulia karena dipakai yang baik-baik, makan, minum, beri, nerima. Yang kiri dipakai untuk yang kotor-kotor, istinja, dan semisalnya. Itu pada makhluk. Nah, untuk menafikan makna ini, menepis makna ini, itu enggak ada pada Allah. Maka Rasul katakan wakil tayadaihi yamin, kedua tangan Allah itu kanan, barokah, mulia, sempurna, nggak ada yang lemah. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian yang ketiga beliau pula menukilkan sifat istiwa bagi Allah. Oh, Allah beristiwa di atas arsy tinggi, di atas arsy. Ada beberapa kaidah yang perlu diketahui dari penjelasan beliau. Yang pertama, dalam bab asma wa sifat sumbernya Quran Sunnah, bukan tempat ijtihad di situ. Kedua, sifat Allah itu ma'lumah, dari dipandang dari satu sisi, tapi majhulah dipandang dari sisi lain. Ma'lumah artinya diketahui kalau dilihat dari sisi maknanya. Maknanya diketahui, ma'ruf. Maknanya ini, sifat ini punya arti ini maknanya. Tetapi majhulah yang tidak diketahui kaifiyahnya. Seperti apa bentuknya, hakikatnya, itu kita tidak tahu dan tidak boleh membahas itu. Maka ahlu sunnah ketika tafwid, kita pasrahkan kepada Allah, bukan maknanya yang mereka pasrahkan, tetapi kaifiyahnya. Seperti apanya, bagaimana sifat itu mereka pasrahkan kepada Allah. Yang ketiga, orang yang menolak, mengingkari, mentakwil-takwil sifat Allah, atau menserupakan dengan sifat makhluk, kita katakan kepadanya, pertama, perkataanmu tidak berdasarkan dalil. Mana dalilnya? Quran, Sunnah, gak akan bisa dia datangkan. Justru dalil bertentangan dengannya. Yang kedua, perkataanmu ini menyalahi Quran wa Sunnah. Ketiga, perkataanmu pula berarti menyalahi ijma yang telah disepakati oleh a'immatus salaf. Yang terakhir, bahwa salaf, ulama sunnah, ketika menafikan suatu sifat dari Allah, maka perlu kita ketahui, satu, mereka nafikan itu sifat. Kedua, berarti mereka menetapkan lawan dari sifat itu. Lawan dari sifat itu, lawan dari kesempurnaannya. Karena penafian semata bukan pujian. Kalau penafian semata belum menjadi pujian. Menjadi pujian kalau penetapan lawan dari sifat itu. Misalnya, ketika dinafikan dari Allah sifat ajz, kelemahan, Allah enggak lemah. Tapi itu dinafikan. Tapi tidak berhenti di situ. Dinafikannya kelemahan berarti ditetapkannya adanya kesempurnaan lawannya, yaitu Al-Qudrah, kekuasaan, kemampuan bagi Allah yang maha sempurna. Kedzaliman dinafikan, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, di Yunus. Rabbmu tidak zalim kepada hambanya. Ternafikan sifat kedzaliman ini. Yang berarti lawannya ditetapkan kesempurnaan keadilannya. Allah tidak zalim karena maha sempurna keadilan Allah, sangat tinggi. Makanya dinafikan kedzaliman darinya. Demikian. Selalu ketika suatu sifat dinafikan dari Allah, berarti ditetapkan dengannya lawan dari sifat tersebut, kesempurnaan dari sifat yang berlawanan dengannya. Dengan itu menjadi kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ahlu sunnah salaf dalam bab penafian mereka global, dan itu manhaj Quran dan sunnah global. Tapi dalam isbat mereka tafsil, rinci, detail, banyak. Makanya kalau kita melihat Quran dan sunnah, kalau itu penetapan sifat-sifat Allah subutiyah dalam isbat, banyak sekali ayat, enggak terhitung jumlahnya. Wa kana Allahu aliman hakima, wa kana Allah samian alima, alimun khabir, hakimun, banyak sekali. Tetapi kalau itu penafian, sedikit. Sedikit ayat-ayatnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, sebanding dengan Allah. Sama, enggak ada. Hal ta'lamu lahu samia. Enggak ada yang kamu lihat akan sama seperti Allah. Karena itu juga kesempurnaan. Bahwa pujian itu akan lebih sempurna jika yang disampaikan adalah sifat-sifat subutiyah, isbat. Tapi kalau itu penafian, cukup global. Kalau diperbanyak, dirinci penafian-penafiannya, bisa berubah menjadi terkesan penghinaan. Dan orangnya gak senang, malah marah kalau itu pada manusia. Misalnya kamu di hadapan presiden atau gubernur, wali kota, kalau kamu puji misalnya, Bapak ini Masya Allah pemimpin yang bertanggung jawab, rahmat, amanat, derma kepada rakyatnya, peduli. Nah, ini kan pujian isbat semua. Bapak orangnya berani, Bapak orangnya, nah begitu. Penafian cukup global, kamu katakan misalnya gak ada pemimpin seperti Bapak. Yang kami tahu belum ada pemimpin seperti Bapak. Cukup. Wah, seneng dia, bangga. Tapi coba kalau penafiannya yang kamu perbanyak, bapak ini. Kamu rinci. Kalau tadi kan global sedikit, nggak ada yang seperti bapak. Kamu rinci misalnya, bapak ini seorang wali kota atau gubernur atau presiden misalnya, bapak presiden, bapak gubernur, bapak wali kota ini tidak seperti para penjahat, tidak seperti tukang sampah, bapak tidak seperti para maling, bapak tidak seperti para koruptor, bapak tidak seperti, terus kamu rinci, tidak seperti, marah dia. Padahal niat kamu mungkin memuji, tapi akhirnya jadi berubah penghinaan. Begitu. Makanya dalam penafian cukup global, dan itu manhaj Quran. Kamu lihat Quran kalau menafikan dari Allah, global dan sedikit. Ayat-ayatnya pun sedikit. Laisa kamitslihi syai'. Penetapannya, wa huwa sami'ul basir. Dirinci dalam penetapan. Hal ta'lamu lahu samia. Tadi walam yakul lahu kufuan ahad. Itu yang mungkin sekilas secara global manhaj salaf dalam asma wa sifatullah yang dinukilkan oleh Humaydi rahimahullahu taala. Wafaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahirabbil alamin.